تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Fadhlan, barangkali ada yang mau stop, baca. Fadhlan, ada yang monitor yang belum sudah ada yang siap. Yang belum dipersiapkan. Disiapkan nanti jangan sampai masuk ke an-nazi'at ketinggalan nanti. Baik, mumpung masih ada waktu dan masih beberapa lembar lagi tafsirnya. Di surat An-Naba masih bisa terkejar insyaallah. Untuk menyelesaikan An-Naba. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu taala wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ya, sampai ayat ini. Baik. Ayat berikutnya Allah firmankan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kullu syai'in, segala sesuatu, ahsainahu kitaba, telah kami catat dengan pencatatan yang pasti. Asalnya ahsainahu kulla syai. Taib. Kata Allah SWT, kami telah mencatatnya kulla syai, meliputi segala sesuatu, kitaban, dalam sebuah kitab catatan. Taib. Menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi semuanya tidak lepas dari pencatatan Allah SWT, dan Allah sendirikan hal itu dalam kitabnya sebagai catatan masing-masing kita yang kelak akan dibagikan kepada kita. Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sehingga yang diberikan kitab catatan amalannya dari arah kanannya, maka dia termasuk orang-orang yang berbahagia dan akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi, sedangkan orang-orang yang diberi catatan kitab amalannya ini dari sebelah kirinya, tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia mengatakan, aduhai seandainya aku tidak diberikan kitab ini, catatan ini. Ya. Kenapa? Karena catatannya penuh dengan kebinasaan. Sehingga berandai seandainya kitab ini tidak diberikan, menunjukkan kecelakaan mereka. Tanya. Menunjukkan bahwasanya pencatatan Allah SWT di sini maha teliti dan tidak ada yang lepas dari pencatatan Allah SWT, sehingga dengannya akan menambah pengetahuan kita tentang tamam qudratillahi azza wa jal, kesempurnaan kekuasaan Allah SWT, yang dengannya yurithu al-khudu wal-hasyah indallah, yang dengannya kita akan mewariskan untuk kita tunduk dan takut terhadap Allah SWT. Yang kata Allah SWT, yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari akan ditampakkannya kepada mereka, yang mana di hari tersebut la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sedikit pun yang samar di sisi kalian, di sisi kita, semuanya akan ditampakkan di sisi Allah Azza wa Jalla ketika itu. Maka kulla syai'in di sini, kata Syekh, yashmalu ma yaf'aluhu Allah Azza wa Jalla min al-khalqi wa tadbiri fil kaun. Kata Allah, telah kami catat segala sesuatu dalam kitab catatan. Hal ini, kulla syai' di sini, segala sesuatu di sini, kata Syekh, yashmalu ma yaf'aluhu Allah Azza wa Jalla min al-khalqi wa tadbiri fil kaun, mencakup apa yang Allah perbuat ya Azza wa Jalla dari penciptaannya dan pengaturannya di alam ini. Segala sesuatu termasuk pula perbuatan Allah SWT dari penciptaannya dan pengaturannya di alam ini, Allah catat. Allah tetapkan. Demikian pula, wa yashmalu ma ya'maluhu ala ibadu, mencakup pula apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh kita, apa yang kita lakukan, mencakup kulla syai', segala sesuatu tercatat, terhitung oleh Allah SWT dalam kitab catatannya, min aqwalin wa af'alin, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Ahsainahu kitaba, telah kami catat dalam kitab catatan, dalam buku catatan. Wa subhanallah, sehingga di hari itu kata Allah, yawma idzin tu'radun, akan ditampakkan. Tayyib. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan. Wa yashmalu kulla saghirin wa kabirin. Boleh pula wa yashmalu, dan mencakup pula perihal yang kecilnya dan yang besarnya. Sekecil apapun, bahkan besar dari itu, semuanya tu'radun, akan ditampakkan, tercatat. Sehingga inilah ketika kita mengetahui hal ini, masya Allah tadi, akan yurithu khasyat Allah, mewarisi atau mewariskan tumbuh dan munculnya takut kita kepada Allah. Ya, karena kelak di hadapan Allah SWT tidak ada yang luput. Catatan-catatan perihal kita, ucapan kita, perbuatan kita, yang kecilnya, yang besarnya, nampak di situ. Tidak akan bisa mengelak. Tayyib. Ahsainahu ay dababnahu bil ihsa'i daqiqi alladhi la yakhtarif. Ahsainahu maknanya adalah dababnahu, telah kami menentukannya, bil ihsa'i daqiq, dengan perhitungan yang mendalam. Tayyib. Alladhi la yakhtarif, yang dengan perhitungan tersebut tidak berbeda-beda, tidak berselisih. Menunjukkan perhitungan Allah SWT, penentuan Allah SWT yang mendalam, sehingga tidak bertentangan, la yakhtarif, tidak bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Semuanya tepat. Itu adalah hasil apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di dunia. كتابا يعني maknanya adalah katban, boleh juga kitaban, ya, sebagai masdar. Kata yaktubu kitaban atau katban, pencatatan. Ya, segala sesuatu telah kami hitung, telah kami tentukan, telah kami catat dalam buku catatan, artinya dalam pencatatannya. Waqad thabata fil hadith sahih, dan telah tetap keberadaannya dalam hadis yang sahih, anna Allah Ta'ala kataba maqadira kulla syai'in illa an taquma as-sa'atu. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir kulli syai, ketentuan-ketentuan, kadar-kadar segala sesuatu, apa saja kadarnya, seperti apa ketentuannya, seperti apa, semuanya telah Allah tulis, ila an takuma sa'atu, sampai tegaknya hari kiamat, ya. Sebelum bahkan diciptakannya langit dan bumi telah ditentukan kadar ketentuan-ketentuan manusia bi khamsin alfasana, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sampai apa? Sampai yang akan terjadi menjelang tegaknya hari kiamat. Tayyib. Sampai situ ya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tinggal menjalani, tetapi rahasianya tadi kita tidak tahu apa yang kita jalani. Sehingga tidak boleh untuk kita berdiam diri, ya, menyerahkan diri dengan begitu saja, tapi tugas kita terus ya, berbuat dan berbuat, ya, untuk kita rogbah, ya, optimis, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlati dzalika a'malu bani Adam fa innaha maktubatun, maka termasuk dalam dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah SWT telah menulis ketentuan segala sesuatu masuk dalam kategori ini, ya, yaitu telah tentukan segala sesuatu kadarnya, ketentuannya, itu a'malu bani Adam, perbuatan-perbuatan bani Adam, manusia, fa innaha maktubatun, perbuatan mereka telah ditulis. Sebagaimana Allah SWT firmankan surat Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, ya. Sehingga semuanya telah Allah tentukan, tertulis, fa inna maktubah, perbuatan-perbuatan ini tertulis, akan begini, begitu. Tayyib. Semuanya telah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal kullu qawlin yuktab, bahkan seluruh ucapan ditulis, bukan hanya perbuatan, ucapan pun demikian. Tayyib. Sehingga ini mungkin yang akan membuat kita merinding, ya. Bukan hanya seluruh perbuatan, ucapan pun. Oleh karena itu, apa yang telah kita lewati, ya, Allah SWT ia anamu sirra wa najwa, mengetahui perkara yang kita simpan sendiri atau perkara yang kita utarakan kepada teman kita. Karena itu semua apa? Yuktab, tertulis, tinggal kita nanti melihat, ya. Sehingga dengan pengetahuan ini, ya, akan mengingatkan kita untuk terus berhati-hati, tidak sembarangan, ya, dalam berkata. Kenapa? Karena kulla qawlin yuktab, setiap perkataan, ucapan itu ditulis. Oleh karena itu Allah SWT firmankan di surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada yang terlafadkan dari suatu ucapan pun, ya, terucapkan dari satu ucapan pun, melainkan di sisinya ada raqib atid, pencatat yang teliti dalam mencatat. Tidak luput, tidak lupa, ya, tidak keliru dalam pencatatannya. Ini tidak ada yang terlontar satu ucapan pun, melainkan raqibun atid, ya, siap untuk mencatat dengan pencatatan yang benar, yang jujur. Tayyib. Yang tidak bisa disogok atau ditipu. Ya, menulis dengan tulisan yang lain, kemudian Pak Juliwat tuker, ya, enggak. Ya, sehingga hasilnya akan kita dapati kelak. Allah bagikan ke tangan-tangan kita. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amalan dan ucapan kita dari kanan. Qala Allah ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini surat Qaf ayat yang ke 18 yang menunjukkan setiap ucapan pun ditulis oleh Allah SWT. Sehingga sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam idh yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia ucapkan dengan ucapan yang baik, kalau tidak maka diam, itu lebih selamat. Tayyib. Masalahnya diam itu berat, ya. Untuk kita banyak diam itu berat. Tayyib. Illa man wafaqahu Allah, kecuali orang yang Allah berikan taufik. Apalagi ada sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang dikira orang lain belum tahu, kita inginnya bicara. Tayyib. Dan ini tentunya bukan mutlak, ya, diam selama-lamanya, enggak. Artinya kita mampu menimbang mana yang selayaknya diucapkan, mana yang tidak. Tayyib. Mana yang selayaknya disampaikan, mana yang tidak. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayu haditha bima sami'. Ya. Cukuplah seseorang dia dikatakan berdosa ketika dia berbicara dengan apa yang dia dengar. Ya. Dia berbicara setiap apa yang dia dengar bicarakan. Maka apa kata Rasulullah? Kafa bil mar'i itsman. Teranggaplah dia terjatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena setiap mendengar dibicarakan, setiap mendengar disampaikan. Ya. Karena belum tentu hal itu benar. Tanya. Itu semua menuntun kepada kita untuk memilih pantas atau tidaknya kita ucapkan, kita sampaikan. Tanya. Raqibun yakni muraqib. Makna raqib yaitu muraqib, yang mengawasi. Di sana ada yang mengawasi ucapan yang terucap dari lisan-lisan kita. Di sisi Allah SWT ada raqib yang mengawasi. Wal atid yani al hadir, yang ada yang mendampingi, ya, ada yang mengawasi dan ada yang mendampingi, yang mencatat. Yang sudah kita lalui bahwasanya masing-masing kita yursalu alaikum hafadah. Allah SWT mengutus kepada masing-masing kita hafadah, yang kata para ulama atau disebutkan dalam hadis yang lain, hafadah ini 4 malaikat. Okay. Di sisi kita masing-masing apa? Allah SWT yusiru alaikumul hafadah, mengutus kepada kalian hafadah, yaitu malaikat yang ada di kanan, kiri, bawah dan atas. Taib. Masing-masing kita pengawas dan juga yang mendampingi. Wa dakhala rajulun 'ala al-Imam Ahmad rahimahullahu wa huwa maridun. Ada seseorang yang masuk ke Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kondisi ketika itu sang imam al-Imam Ahmad sedang sakit. Ya'inu min maradihi, yang beliau sedang merasakan sakitnya ini. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Faqala lahu, orang tersebut mengatakan atau berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kunyah beliau, Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, inna tawusan, sesungguhnya tawus, tawus ini, wahuwa ahadut tabi'in al-masyhurin, salah seorang dari kalangan tabi'in yang masyhur, bahkan tidak diragukan keilmuannya. Ya. Tawus termasuk dari fuqaha at-tabi'in, dari faqihnya kalangan tabi'in yang masyhur. Tentunya tidak ada yang tidak mengenal Tawus ya, sebagai orang yang mendalam ilmunya dari kalangan tabi'in. Sehingga asar-asar beliau banyak, dan para ulama menganggap asar Tawus ini sahih. Seperti yang kita sering mendengar ya, asar atau dalil yang sahih dalam permasalahan meletakkan tangan ketika sholat, asar Tawus ini ya, yang paling sahih dalam bab ini, dalam bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana letaknya, asar Tawus ya, datang diriwayatkan sampai kepada Tawus ya, bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dada. Tunjuk. Di dada. Itu asar Tawus yang masyhur dan dipakai oleh para ulama ya, Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya. Tunjuk. Karena banyak hadis dalam permasalahan ini, letak untuk kita meletakkan tangan ketika sholat ya. Ada yang berpendapat di perut, ada yang di pusar, dan yang lainnya. Tunjuk. Maka kata orang ini, sesungguhnya Tawus yaqul, berkata, inna aninal maridi yuktab, sesungguhnya rintihan orang yang sakit itu ditulis ya, rintihan dari orang yang sakit ini ditulis. Fatawaqqafa rahimahullah anil anin, maka Imam Ahmad berhenti dari merintihnya. Tayyib. Ketika ada orang tadi yang masuk membawakan asar siapa? Lagi-lagi asar Tawus, seorang tabi'in yang mulia. Ya, bagaimana sang imam langsung mendengar? Tayyib. Nasihat dari orang yang di bawahnya padahal. Tapi apa orang ini membawakan nasihat emas dari tabi'in. Tayyib. Tabi'in sebagai apa? Orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW qarnu khairul qurun, generasi terbaik setelah sahabat. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya. Dan tabi'in adalah murid-muridnya para sahabat. Tayyib. Ini padahal yang mengatakannya athar tabi'in. Sesungguhnya rintihan orang yang sakit ini ditulis. Maka sang imam Ahmad dengan serta merta menahan diri. Ya, tidak keluar lagi rintihan. Ya, karena biasanya orang yang sedang merasakan sakit yang luar biasa ya, minimalnya apa? Ini seperti itu kan? Itu pasti. Terkadang. Maka ini pun ditulis. Tayyib. Maka segera beliau apa? Diam. Ditahan. Tidak keluar wala. Rintihan-rintihannya. Apalagi berteriak tentunya tercela. Tayyib. Aduh. Dan segala macam. Tayyib. Ya. Jadi orang-orang yang sakit. Menunjukkan ya, Al-Imam Ahmad sebagai seorang imam yang musara'ah liqabuli an-nasihah, beliau yang bersegera untuk menerima nasihat tanpa pikir panjang ya, kalau kita mah apa cek sahah ya. Kalau kita mah cek sahah ditulis ini Kata siapa? Taib. Mana dalilnya? Seperti itu. Maka lihat kita ini sosok yang mulia, imam, ya, bukan orang rendahan. Ya, yang datang apa di bawahnya. Taib. Tapi kan ada kalanya, mau itu imam, mau itu orang yang mempunyai ilmunya, ada kalanya di suatu sisi apa? Luput. Kenapa? Karena bashar, manusia. Dan bukan syarat 6, kata para ulama, dia harus pinter di segala bidang dan harus ingat segala sesuatu. Enggak. Bukan syarat. Sehingga ada kalanya meskipun dia imam atau derajat pada ilmu yang tinggi, lupa mah pasti ada. Tayib. Keliru ada. Kenapa? Sesuatu yang tidak diketahui pun pasti ada. Ya. Seperti antum dengar saja pokoknya cerita-cerita dari atau yang dikisah-kisahkan dari para imam, a'immah, ya, dalam siar A'lamin Nubala. Tayib. Sampai pun antum mungkin pernah membaca atau mendengar Umar radhiyallahu taala anhu yang dinasihati oleh siapa? Ummu Aiman ataupun yang lainnya, oleh perempuan. Ya. Dinasihati untuk amanah dalam kekuasaannya, ya. Dan yang lainnya, yang menasihati ini perempuan. Taib. Tapi apa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu tersentak seolah-olah apa? Baru tahu ketika itu. Padahal sudah tahu. Yang menunjukkan tadi, manusia setinggi apapun, ya, pasti mengalami kekeliruan, ya, sengaja ataupun tidak disengaja. Maka tugasnya ini seperti Imam Ahmad, selayaknya. Dan ini tadi memang dibutuhkan kelapang dadaan yang sangat luar biasa. Dan itu ingat tadi, di sisi para ulama bukan menunjukkan kehinaan ketika kita menerima nasihat atau masukan dari orang lain meskipun itu di bawahnya. Tapi justru apa? Kemuliaan. Di atas kemuliaan. Ya. Ini yang selayaknya kita, antum dan anak pribadi, untuk terus memperbaiki diri. Ya. Kenapa? Karena kita tadi, kalau datang yang dari lebih bawah, menyepelekan. Datang dari yang selevel, juga demikian. Ya. Bahkan terkadang datang dari yang lebih atas pun apa? Dingin. Tayyib. Dingin. Ya, ataupun bahkan membantah yang lebih atas. Ya, ini banyak. Ya, kita saksikan. Ya, tayyib. Dari tokoh-tokoh yang merasa besar padahal kadarnya jauh di bawah para ulama. Tayyib. Tetapi apa? Menyepelekan, menganggap remeh dan kecil arahan-arahan para ulama. Tayyib. Syafaya subhanallah. Ya, sehingga mahasiswa Allah SWT, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Kenapa beliau segera menghentikan rintihannya ini ketika orang tersebut membawakan athar dari Tawus? Khaufan min ayyuktaba alaihi anina maradihi. Karena beliau khawatir, ya, ditulis rintihan sakitnya ini. Maka segera ditahan. Pat. Tanya. Maka kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, fakaifa bi aqwali wa fakaifa bi aqwalin la hadda laha wa la mumsika laha. Maka bagaimana lagi dengan ucapan-ucapan? Ya. Jika rintihan saja ditulis, bagaimana dengan ucapan-ucapan? Masya Allah. Ya. Tingginya mereka, para ulama, dari sifat khasyahnya. Takutnya kepada Allah SWT. Ya. Kalau kita mah apa? Kumaha engke. Ya. Terserah nanti pokoknya. Ya. Taib. Seolah-olah menggampangkan, memudahkan perhitungan dan pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang namanya ucapan la haddalaha wa la mumsikalaha. tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, dan la mumsika laha, tidak bisa tertahan, terus terlontar, terlontar dan terlontar. Tanya. Ya. Ya, kalau bisa mah tadi, ya, sampai digigit si bibir ini supaya enggak berbuat. Ya, kalau Imam Ahmad sampai ditahan ini, ya, dikereketkan. Kalau ya, kitanya, ya, supaya apa enggak merintih. Coba sekarang kita belajar apa, tahan supaya enggak ngomong. Kuat enggak? Baik. Ini masalahnya. Ya. Kita belajar supaya enggak berbicara, kuat enggak ini? Ya. Kayaknya apa? Enggak kuat. Ya. Kalau suruh milih antara enggak ngomong, ya, dengan yang lainnya, ya, kayaknya beratan enggak ngomong. Seperti itu. Alfadun tatra tiwala layli wan nahar, ucapan-ucapan yang bermunculan bergantian sepanjang malam, sepanjang hari. Ini ucapan-ucapan ini. Kalau rintihan mungkin apa? Di sewaktu-waktu saja, ya, ketika kita sakit. Enggak setiap hari kita merintih kan? Apalagi kalau sedang sehat kan enggak. Baik. Tetapi yang namanya ucapan ini terlontar bertubi-tubi siang malam. Tayyib. Wala yuhsabu lahu al-hisab, sehingga tidak bisa dihitung dengan perhitungan, saking banyaknya ini ucapan kita yang terucap. Tayyib. Tidak ada yang mampu untuk menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditulis saja sehari kita berbicara berapa buku kira-kira penuh. Iya. Kita maksudnya sendiri. Iya, dari pagi sampai sore berbicara. Ya. Mungkin berapa buku yang kita penuhi. Itu pun kalau enggak lupa, ya, kita nulisnya. Bagaimana kalau yang nulis ini malaikat yang ditugaskan tadi, yang enggak pernah lupa, enggak pernah keliru. Oh ya, subhanallah. Ya. Berapa banyaknya ucapan kita yang sia-sia. Itu semua tentunya min taqsirina, kekurangan kita masing-masing. Kekurangan, ya, ana dan antum maksudnya, bukan berarti antum saja, ya, tentunya ana pertama, ya, banyak terucap sesuatu yang tadi tidak terlintas, ya, tidak terpikir hal itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masya Allah sampai para ulama termasuk masyayikh yang kemarin ditanya, ya, grup-grup WA yang ada, masya Allah, para ulama menasihatkan untuk benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Tayyib. Ini para ulama yang kemarin datang ke negeri kita menasihati, ya, grup, karena sudah mendunia. Di kalangan kita Arab banyak grup-grup WA, ya, sehingga para ulama tadi karena khawatirnya itu terjatuh ke dalam ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, menasihatkan supaya semaksimal mungkin grup-grup WA-WA yang ada ini digunakan dalam perkara yang bermanfaat. Baik. Karena kullu qawlin yuktab indallah, akan ditulis di sisi Allah SWT. Baik. Rabbana la tu'akhidna idnasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Tayyib. Semoga Allah SWT mengampuni keluputan kita. Tayyib. Melampaui batasannya kita terhadap apa yang berlalu. Dan kita berupaya untuk menjadi baik dan lebih baik di waktu yang akan mendatang. Fakulu syai'in yuktabu hatta al-hamma atau hatta al-hammu, boleh. yuktabu imma laka wa imma alaik. Maka segala sesuatu akan ditulis sampai pun alham. Alham ini keinginan kuat. Tayyib. Keseriusan. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Itu yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, alham. Keinginan. Dan keinginan tersebut ada upaya untuk mewujudkannya. Itu ham. Tayyib. Bukan hak asasi manusia. Maka akan ditulis imma raka wa imma arik. Ham di sini keinginan kuat yang disertai untuk mengamalkannya, untuk mewujudkannya. Imma laka, boleh jadi hal itu sebagai senjata kita, ya, artinya sebagai bekal kita, perkara yang bermanfaat bagi kita. Oh, imma arik, atau sebagai sesuatu yang akan membinasakan kita. Ya, yang namanya ham, keinginan kuat disertai dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya, itu akan menjadi laka, artinya sesuatu yang bermanfaat, au adaika, atau sesuatu yang akan membuat celaka bagi kita, bagi engkau. Tergantung ham yang baik atau yang jelek. Ya. Maka alham, ya, keinginan yang baik disertai dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya, itu tentunya laka, perkara yang bermanfaat bagimu. Tetapi perkara yang jelek, keinginan untuk melakukan yang jelek dan ada upaya untuk sampai kepada perkara yang jelek tersebut, maka alaik, itu sesuatu yang akan membahayakan engkau. Man hamma bisayyi'ati falam ya'malha ajizan anha fa innahu tuktabu alaihi. Ini dalam hadis Ibn Abbas di Arba'in Nawawi. Barang siapa yang dia berkeinginan alham, berkeinginan kuat untuk berbuat jelek, ya, falam ya'malha, lantas dia tidak melakukannya. Kenapa tidak melakukannya? Ajizan anha, karena enggak mampu, lemah. Ya. Dia ingin nyuri, tapi apa? Sakit. Qadarullah, mau nyuri sakit umpamanya. Jadi enggak jadi nyurinya. Iya. Ini namanya apa? Tidak mencurinya karena lemah, faktor lemah. Faktor tidak bisa, ada penghalang lain. Bukan karena sadar atau bertaubat itu adalah perbuatan jelek. Karena ajizan anha, tidak mampu, lemah untuk melakukannya. Maka yang sejenis ini fa innaha tuktabu alaihi, akan ditulis. Sebagai apa? Kejelekan bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa in hamma biha wa tarakaha lillah fa inna tuktabu lahu. Tetapi dia berkeinginan untuk berbuat jelek, ya, atau yang lainnya dari kejelekan-kejelekan, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Tinggalkannya karena Allah, bukan ajizan anha, bukan karena kelemahan atau takut manusia, ya, enggak jadi nyuri mungkin karena ada satpam atau ada yang ronda, taib. Ya, atau karena penjagaan ketat dan yang lainnya, itu akan ditulis kalau faktor-faktor tidak jadinya karena perkara tadi. Tetapi kalau faktor tidak jadinya karena lillah, karena Allah, enggak jadi mencuri karena apa? Sadar dia, oh, ini perbuatan jelek, ya, tentunya saya juga akan sedih ketika barang saya dicuri, demikian pula ketika saya mencuri barang orang lain. Taib. Ya. Saya juga tidak akan bisa pulang kalau motor saya dicuri orang. Bagaimana kalau saya nyuri motor orang? Berarti orang nanti gak bisa kemana-mana. Taib. Sadar dia, karena Allah Azza wa Jal. Nah, kalau dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek itu lillah, karena Allah, sebab Allah, bukan sebab-sebab yang lainnya, fa'inna tuktabu lahu, tuktabu lahu, bukan alaihi, maka ditulis baginya sebagai kebaikan. Ya, enggak jadi dalam berbuat kejelekan karena Allah, ditulis sebagai kebaikan. berbeda, enggak jadi berbuat kejelekan karena faktor yang lain, faktor takut, faktor lemah, ya, atau karena ada manusia dan yang lainnya, maka tetap ditulis sebagai kejelekan. Itu yang namanya alham. Jadi ada upaya-upayanya, bukan hanya keinginan, tapi ada upaya-upayanya untuk mewujudkannya. Tayib. Kalau keinginan semata disebut apa? Bisa al-khatar, sesuatu yang terlintas dalam hati, atau azam, ya azam, ya, keinginan sama. Ya, sehingga di sana para ulama membedakan antara al-azmu, azam, dengan al-hammu. Tayib. Dan ini tadi dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, demikian pula dalam Sahih Muslim. Fala yadhi'u syai'un, sehingga menunjukkan hal ini tidak ada yang luput sedikit pun. Tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Kullu syai'in ahsaynahu kitaba, semuanya telah kami perhitungkan, catat dalam kitab catatannya. Ini satu ayat yang masya Allah mengingatkan kita, ya, semoga menjadi penyadar kembali bagi ana dan antum, ya, untuk memperbaiki segala ucapan dan perbuatan, dan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan dalam menerapkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Obrolan biasa, maksudnya kalau ada maslahatnya bagus, tapi kalau nggak ada maslahatnya jangan. Seperti yang ada maslahatnya kita ngobrol dengan tamu umpamanya, atau dengan ikhwah yang baru kenal, ada maslahatnya, ya, ya, sampai tamu saya khawatir ditulis, ya, jadi kalau bertamu saya nggak mau ngomong, ya, enggak, jadi harus mampu membedakan mana yang selayaknya untuk kita ucapkan dan mana yang tidak, waktunya kapan. Jadi tidak semua, tidak mutlak. Bahkan apa, kalau di sana ada ucapan-ucapan yang tujuannya islahun nas, memperbaiki manusia, dianjurkan bahkan. Ya. Oleh karena itu kata Allah SWT, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari ucapan kalian berdua. Kebanyakannya tidak ada kebaikan. Illa, kecuali orang yang dia berbicara untuk kebaikan manusia. Baik, tidak mengapa. Tapi kalau cuman enggak ada manfaatnya sedikit pun, ya, enggak ada yang bisa diambil pelajaran, ini yang dikhawatirkan, ya, alaik, ya, berbahaya bagi diri kita. Tanya.